بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk mendapatkan pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sudah disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang pokok yang pertama al-aslu al-awwal yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala ma'rifatullah. Kemudian kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kita masih dalam bahasan di usul atau pokok yang ketiga, yang terakhir yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga pada pertemuan telah lewat tentang kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau. Demikian juga masa kecil beliau, beliau diasuh ya oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian juga setelah Nabi dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril, maka kemudian dikembalikan oleh Halimah karena takut terjadi kepada Nabi SAW beberapa perkara, takut terhadap keselamatan Nabi SAW. Padahal yang membelah adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah meninggal diasuh oleh Abu Thalib. Maka demikian sampai besar. Dan kemudian Nabi SAW pun diutus oleh Allah SWT. Sudah kita sebutkan ayat yang pertama, surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau pun berdakwah di Mekah dan disakiti oleh orang-orang Mekah sampai setiap tahun ketika musim haji, yakni orang-orang musyrik melakukan haji ke Ka'bah, beliau menyampaikan kepada mereka siapa yang mau menerima dakwah beliau, fainal Quraisy yamna'uni an ubaligha risalata rabbi, karena Quraisy telah menghalangi aku, melarang aku untuk aku menyampaikan risalah dari Rabbku. Akhirnya diterima dakwahnya itu oleh orang-orang muhajirin, ya diterima oleh orang-orang ansor yang ada di Madinah, ya diterima oleh para sahabat yang ada di Madinah, orang-orang ansor. Maka terjadilah bai'ah Aqabah yang pertama, demikian juga yang kedua, yang mereka bersumpah, ya berbai'at kepada Nabi SAW masuk Islam. Ini sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka sudah mempersiapkan tempat untuk Nabi SAW. Maka demikian, kadang-kadang suatu dakwah tersebar di tempat selain dari tempat tinggal orang tersebut, bukan di kampung halamannya. Sebagaimana Nabi SAW diterima oleh orang-orang Ansor yang ada di Madinah, yang dulu mereka adalah penyembah-penyembah patung, yang dulu mereka diece-ece oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tapi Allah memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang Ansor. Sampai akhirnya Nabi SAW, ya setelah sangat berat dakwah beliau di Mekah, beliau pun hijrah ke Madinah. Dan kita sedang membahas dalam permasalahan ini. Semoga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wal hijrah itu, hijrah itu adalah al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Dan hijrah ini adalah wajib, faridah, atas umat ini, min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya, di sini disebutkan oleh beliau bahwa hijrah itu adalah wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Ulama'alam dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, hukum hijrah ya dari negeri syirik ke negeri Islam. Disebutkan ada beberapa rincian ya, bisa ditulis, dan itu dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Walaupun kesimpulannya laisa ala hadis sawa, tidak keadaannya sama, berbeda-beda keadaannya. Sebutkan di fatwa lisanah daimah oleh ulama-ulama Saudiyah, sebutkan juga Ibnu Qudamah di Al-Mughni tentang permasalahan ya hukum hijrah, hukum hijrah. Ya, bisa ditulis. Ini sungguh para ulama tentang hijrah ini ada beberapa keadaan. Kesimpulannya ada tiga keadaan. Hukum hijrah di sini ada tiga keadaan. Walaupun secara umum yaitu wajib. Wajib seorang hijrah dari negeri musyrik, negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Ya, secara umum adalah demikian. Dan kalau kita perhatikan lebih mendalam lagi, di situ ada tiga keadaan. Jadi hukum hijrah ada tiga keadaan. Yang pertama wajib. Ya, wajibun, ini fardul ain, wajib bagi setiap orang. Bagaimana ini? Keadaan yang pertama itu wajib. Man la yumkinuhu idharu dinihi, bisa ditulis. Hukum hijrah yang pertama adalah wajib bagi orang yang tidak mampu menampakkan agamanya. Wala iqamah wajibati dinihi, dan tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Ya, wajib bagi orang yang tidak mungkin menampakkan agamanya. Tidak boleh memakai jilbab umpamanya ataupun cadar. Demikian juga tidak mampu menegakkan sholat. Sholatnya tidak boleh. Ya, bagaimana untuk kemudian melaksanakan agama Islam? Sholat sendiri adalah rukun. Ya, dari rukun-rukun Islam seseorang. Ya. Kemudian wa yaqdiru alal hijrah, dan dia mampu untuk hijrah. Kemampuan badan dia ada perbekalan, karena dulu sebagian hewan-hewan dia mempunyai ya harta yang banyak di negeri-negeri kafir seperti Amerika atau di Prancis atau di Inggris. Ya, sebagian mereka orang tuanya adalah masih kafir, mempunyai usaha, mempunyai toko yang besar dan sebagainya, sehingga dia mampu, dia masuk Islam. Orang tuanya ya bukan muslim, dan memberikan kebebasan sebagaimana diketahui di kalangan mereka demikian. Mempunyai hak asasi manusia Islam mereka. Ya, jadi anaknya sudah mengenal sunnah, mengenal agama, mempunyai harta yang banyak dari orang tuanya. Maka seperti ini wajib. Kenapa? Karena tidak mampu menampakkan agamanya, tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya, dan mampu untuk hijrah, mempunyai harta. Apalagi di antara mereka, ya setiap bulan ada keuntungan dari usaha dia. Atau istilah mereka juga ada pensiun dan sebagainya. Dan mereka pun juga masih ada ikatan. Setiap bulan ada uang bulanan, sebutkan demikian. Ya, bahkan ada juga yang pengangguran dikasih uang. Walaupun sudah berpindah tempatnya, tapi masih mempunyai jinsiah ya kewarganegaraan di negara kafir tersebut. Walaupun mengambil harta itu juga diperselisihkan di antara para ulama. Ya, demikian. Jadi yang pertama keadaan adalah wajib bagi orang yang tidak mampu menampakkan agamanya, tidak mampu untuk menegakkan kewajiban agamanya, dan mampu untuk hijrah. Maka ini wajib. Dalilnya sebagaimana yang kemarin kita sebutkan surat An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustatafina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Sungguh orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat mereka ini dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka. Qalu bima kuntum. Maka berkata, kenapa kalian? Bagaimana keadaan kalian? Ya. Qalu kunna mustatafina fil ard. Mereka mengatakan dulu kami orang-orang lemah di muka bumi. Lalu, jadi kenapa tidak sholat, kenapa tidak ini dan itu. Mengatakan kami tidak mampu. Kami orang-orang mustadafin, orang lemah di negeri kami. Di negeri kafir tersebut. Lalu, maka mengatakan, ya dijawab, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah negeri Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian pun hijrah di dalamnya. Ini kenapa tidak pindah? Tidak mampu untuk sholat, tidak mampu ini dan itu, kalau ketahuan sholat, dipukul dan sebagainya. Kenapa tidak berpindah saja? Fatuhajiru fiha, negeri Allah itu luas. Ya, faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat tinggalnya adalah di neraka jahannam, wasa'at masiroh. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Paham? Jadi mereka masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka mampu untuk hijrah, kemudian tidak apa? Tidak mampu untuk menegakkan agamanya, tidak mampu menampakkan agamanya, sampai mau korban saja tidak bisa. Ya, menyembelih hewan korban tidak boleh. Menyelisih peraturan dan itu, terhadap binatang harus gini-gini, ya harus tempat yang khusus ini dan itu, tidak boleh. Untuk kemudian menyembelih korban. Nah ini kan berat, maka seperti ini wajib. Hukumnya bagi orang seperti ini wajib hijrah, kalau tidak berdosa. Termasuk dosa-dosa besar. Ya bahkan disebutkan tadi, ma'wahum jahannam, neraka tempat mereka adalah neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, ya hukum hijrah adalah tidak wajib untuk orang yang seperti ini. Ya, ini hukumnya yang kedua, tidak wajib. Bagi apa? Man ya'jisu anil hijrah. Orang yang tidak mampu untuk hijrah. Tidak mampu untuk hijrah lima rot. Karena sakit. Aw ikrah ala liqomah. Atau dipaksa dia untuk tinggal di situ. Atau lemah karena perempuan tidak ada yang membawa ke tempat hijrahnya itu. Tidak punya uang untuk kemudian berpindah. Ya, demikian juga dari anak-anak kecil dan semisal mereka. Maka tidak wajib. Ya paham? Jadi keadaan yang kedua tidak wajib. Yaitu siapa? Orang yang dia itu sakit, anak-anak kecil, perempuan-perempuan lemah, ya, maka seperti ini tidak wajib. Disebutkan dalilnya surat An-Nisa ayat ke-98. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Illal mustadafina minar rijal wan nisa' wal wildan." Kecuali orang-orang lemah tidak mampu untuk hijrah. Ya, mungkin sholatnya sembunyi-sembunyi, ya, tidak tampak tapi sembunyi-sembunyi di rumahnya kan itu, dalam kamarnya, kewajiban-kewajiban dia lakukan, puasa juga kan tidak ketahuan, seorang mau puasa tidak ketahuan, ya demikian. Ini ilal mustadafin, kecuali orang-orang yang lemah, minarijal dari laki-laki, wanita dan perempuan-perempuan, walwildan dan anak-anak kecil, lais tati unahilah, tidak mampu untuk berusaha. Walih taduna sabila, tidak mampu, tidak mengetahui jalannya. Kemana mau hijrah tidak tahu, masih kecil. Faulaika asallah ayyafu anhum. Surat yang ya surat An-Nisa yang ayat yang ke-99. Maka mereka itu semoga Allah ayyafu anhum memaafkan mereka. Dia sebutkan asa itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala berarti pasti. Maka mereka itu pasti Allah akan memaafkan mereka. Ya ini tidak mampu untuk hijrah. Lemah, tidak tahu jalannya, tidak punya kemampuan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kana Allah afwan ghafur. Dalam Allah Subhanahu wa taala pengampun dan memaafkan. Ya demikian. Kemudian yang ketiga, jadi tadi tidak wajib itu aja. Tidak dikatakan sunnah enggak, tidak wajib. Yang pertama tadi wajib hijrah hukumnya. Bagi orang yang mampu untuk hijrah, enggak bisa sholat, enggak bisa ini dan itu, ya. Laki-laki mau tidak ada sholat Jumat, tidak bisa sholat Jumat, maka wajib bagi yang mampu, maka wajib. Kalau enggak mampu, maka dikatakan tidak wajib, kan itu. Yang ketiga, mustahab, disukai. Bagaimana ini? Yang ketiga, disukai hijrah saja, tapi tidak wajib. Man yaqdir alal hijrah, orang yang mampu untuk hijrah, walakinahu mutamakinun min iqamati dinihi, tapi dia mampu untuk menegakkan agamanya. Memang tinggal di negeri kafir, tapi diberikan kebebasan oleh negaranya itu untuk adzan, ya, seperti di Ethiopia itu separuh Muslim separuh Kristen itu, dan bebas mereka mau sholat ini dan itu, adzan di India juga, di India walaupun di situ kita sering dengar kaum Muslimin dibantai dan sebagainya, ya kan? Tapi ada daerah-daerah tertentu muslimnya banyak, bebas mau adzan, mau sholat, pakai ya pakaian-pakaian sunnah, perempuan-perempuannya boleh, yaitu di beberapa tempat. Jadi dia mampu untuk hijrah, ya, akan tapi memungkinkan dia untuk menegakkan agamanya dengan bebas, sebebas-bebasnya. Wa yadhhar syara'ahu, dan menampakkan, wa yudhhir, dan menampakkan syara'ahu, syariat-syariat Islam, bisa menampakkan adzan, ya, pakaian-pakaian syar'i, ya, wa syairahu, syiar-syiarnya, syariat-syariat, syiar-syiar bisa ditegakkan, wa istahab lalu hijrah. Maka disukai untuk dia hijrah. Ya demikian. Maka kalau dia mampu hijrah, bisa untuk ya membanyakkan kaum muslimin di negeri yang dia hijrahi, ya, dan bebas dari ya negeri musyrik dia itu membuat banyak populasi orang-orang kafir, kan gitu. Jadi kalau dia hijrah kan mengurangi populasi orang-orang kafir, memperbanyak populasi orang-orang muslim, mampu untuk berjihad bahkan, ya, tidak bermuamalah dengan orang musyrik. Kadang-kadang untuk makan saja sulit karena tempat makan mereka banyak babinya, ini dan itu, kan itu. Tapi kalau dia hijrah ke negeri yang muslim lebih selamat muamalahnya dan sebagainya. Jadi sini mustahab saja. Hukum hijrah di sini adalah mustahab bagi orang yang mampu untuk hijrah, tapi di negeri syirik tersebut dia bebas melakukan agama, bebas melakukan syariat Islam. Ya demikian. Disebutkan di antara dalilnya, kenapa dikatakan mustahab? Disebutkan, ya, Abbas bin Abdul Muthalib dia masih tinggal di Mekah dan dia telah masuk Islam dan dia waktu itu mampu, ya, untuk menegakkan agamanya. Disebutkan demikian. Walaupun tidak mungkin sebebas yang ada di Madinah, kan itu. Karena dia mungkin orang yang mempunyai kedudukan dan sebagainya, paman Nabi ini Abbas, ya, beliau masih tinggal di Mekah. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan Nu'aim bin Nahham, ya, Nu'aim bin Nahham ini seorang ulama, dia masih tinggal di negerinya yang musyrik dan bisa menegakkan agamanya dan tidak melakukan hijrah dia. Watarakal hijrah. Ya demikian. Demikian juga disebutkan dia menurusi anak-anak yatim, demikian juga perempuan-perempuan, ya, janda dan sebagainya, mengurusi orang-orang lemah di negeri, ya, musyrik tersebut. Ya, ini diantaranya, ya. Maka dari sini kita simpulkan bahwa hukum hijrah ada tiga tadi. Pertama adalah wajib bagi orang yang dia itu mampu untuk hijrah, kemudian tidak bisa menegakkan agamanya. Yang kedua, tidak wajib karena lemahnya dia. Ya, kemudian yang ketiga, disukai untuk hijrah bagi orang dia itu mampu untuk hijrah dan dia mampu, ya, mampu juga untuk menegakkan agama di negeri kafirnya itu. Maka seperti ini lebih bagus dia hijrah. Ya, lebih bagus dia hijrah. Kemudian disebutkan bahwa setelah seseorang hijrah, setelah dia hijrah berpindah dari negeri kafir, negeri dia itu, mungkin kampung halaman dia negeri kafir, berpindah ke negeri muslim, maka bagaimana kalau kemudian kembali ke negeri kafir dia lagi umpamanya? Maka kita lihat keadaannya seperti tiga tadi, kan, karena hukum hijrah sendiri bisa wajib, bisa tidak wajib, bisa disukai. Berarti kalau setelah dia itu melakukan berniat untuk hijrah, sudah hijrah dia, ya, hijrah ke negeri muslim, maka tidak boleh, ya, bagi dia itu kembali ke negeri muslim tersebut. Bagi orang yang mampu, kan demikian, bagi orang yang mampu, maka tidak boleh untuk dia kembali ke negeri musyrik itu. Sehingga disebutkan oleh beberapa ulama kisah yang dialami oleh Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Nah, dan hadis ini disebutkan di dalam, ya, pembahasan wasiat, ya, demikian juga pembahasan niat tentang Sa'd bin Abi Waqqash. Waktu itu beliau dalam keadaan sakit dan hampir mau meninggal, dan beliau waktu itu di Mekah, ya, di Mekah, padahal dia sudah berniat untuk hijrah. Kemudian juga disebutkan di situ ada seorang sahabat yang dia itu sudah hijrah kemudian kembali ke negeri dia yaitu di Mekah kemudian meninggal di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya disebutkan oleh Imam Bukhari ya di hadis nomor 1295. Bab yang ke-36, bab risain Nabi Sa'ad bin Khawlah. Bab sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sa'ad bin Khawlah. Risa di sini diartikan dengan itu. Kisahnya adalah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni am hajatil wada. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni, menjenguk aku di tahun haji wada. Min waja'i istadabi. Di sakit yang aku sangat parah padanya. Ini haji wada padahal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ingin untuk kemudian para sahabatnya meninggal di negeri yang dia itu sudah hijrah padanya. Ya, ini kan Sa'ad bin Abi Waqqash sudah apa? Ya, sudah di Madinah, tinggal di Madinah dan beliau dulu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah dan ini kejadiannya ketika Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah. Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Nabi sendiri beliau sedih untuk kemudian wallahu alam ya dari daerah di sini untuk kemudian Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal di Mekah, padahal Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ini beliau mengatakan Nabi menjenguk aku ketika haji wada, ini tahun yang ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Dari sakit yang aku alami, fakru tu aku katakan, ini qatbala gobi minal waja, sungguhnya telah sampai kepadaku dari sakit ya yang engkau lihat ya Rasulullah. Wa ana dumalin, dan aku punya harta. Tidak ada yang mewarisi dari aku kecuali anak perempuanku. Satu saja. Apakah boleh aku bersedekah dengan selusai 2/3 hartaku? Ini Sa'ad bin Abi Waqqash mengatakan, aku punya uang wahai Rasulullah. Yang mewarisi aku cuma satu anak perempuan. Boleh enggak aku bersedekah dengan 2/3 harta yang aku miliki? Kesungguhan beliau untuk bersedekah ini. Karena dia merasa mau meninggal, merasa mau wafat. Padahal nanti disebutkan beliau kemudian sehat lagi, bahkan beliau akhirnya menjadi ya pemimpin gubernur ya, demikian disebutkan. Setelah itu beliau ditunjuk menjadi gubernur di sekitar daerah Irak dan semisalnya. Maka kemudian beliau mengatakan, boleh enggak aku bersedekah dengan 2/3? Dia mengatakan, tidaklah. Fakultu bisyarter. Apakah dengan syarter, dengan separuh aku bersedekah? Separuh aku sedekahkan harta kalau aku meninggal, separuh aku sedekahkan semua. Atau kalau tadi 2/3. Fakultu ini mengatakan, lah, tidak. Suma kolak. Nabi mengatakan, asulus. Sepertiga sudah banyak. Engkau meninggalkan keluarga engkau dalam keadaan cukup agnia, ya, dalam keadaan cukup, kamu tinggalkan anakmu dari harta warismu dalam keadaan dia itu cukup, lebih bagus antadarum, untuk engkau membiarkan mereka alatan dalam keadaan miskin, yataka fahunas, meminta-minta manusia dengan kafnya, dengan telapak tangannya, kan itu. Jadi orang mintaan dengan telapak tangan. Ya, jadi engkau tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan cukup lebih bagus daripada mereka minta-minta. Jadi sepertiga saja itu sudah banyak. Kalau mau sepertiga saja itu sudah banyak. Wa innaka lan tunfiqa, sungguhnya engkau tidaklah berinfak dengan suatu nafkah mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan diberikan pahala. Hatta mata ja'alu fi fimratik, sampai apa yang kau jadikan di mulut istrimu. Ini kamu berikan makan istrimu itu suatu pahala. Memberikan nasi, kamu niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat pahala. Ini keutamaan orang memberikan nafkah dari suami ya, walaupun berupa makanan. Faqultu, maka katakan ya Rasulullah. Maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqash, "Wa Rasulullah, ukhlafu ba'da ashabi." Ini aku tertinggal setelah sahabat-sahabatku. Ya, ya Rasulullah, apakah aku akan meninggal? Ya, demikian. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala wahyu kan? Innaka lan tukhallafa. Engkau tidak tertinggal. Ya, fata'mala amalan sholihan illa isdatta bi darajah. Engkau beramal amalan soleh kecuali tidaklah engkau beramal amalan soleh kecuali engkau akan bertambah derajatnya dan diangkat juga. Tsumma la'alaka an tukhallafa. Nah, ini kemudian mengatakan mungkin kamu nanti akan menjadi khalifah, ini menjadi gubernur. Ya, kira-kira demikian. Sampai memberikan manfaat, mendapat manfaat dengan suatu kaum dan bahaya dengannya kaum yang lain. Nabi mengatakan ini yang menjadi perhatian kita, hadis ini. Lafaz ini, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Ini kalau sudah hijrah, Jangan mereka kembali ke negeri yang dulu mereka tinggalkan. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan engkau kembalikan mereka di aqab, yakni punggung-punggung mereka. Jangan mereka kemudian kembali dari negeri yang dulu mereka itu hijrah padanya. Lakinil ba'is, akan tapi kesedihan, ba'is sendiri adalah kecelakaan, keberatan. Sa'ad bin Khawlah, ya, pada Sa'ad bin Khawlah ini. Yarsilah, kemudian disebutkan oleh rawi di sini, yarsilahu Rasulullah SAW an mata bi Mekah. Disebutkan oleh Ibn Hajar, yarsi, ini Nabi merasa sedih. Nabi sedih karena dia itu meninggal di Mekah. Ya, maka disebutkan bahwa Sa'ad bin Khawlah ini, anna Sa'ad bin Khawlah huwa minal muhajirin min Mekah ila Madinah. Sa'ad bin Khawlah ini, dia termasuk sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, ilal Madinah. Wa kanu yakrahuna al-iqamah fil ardi allati hajaru minha. Mereka dulu tidak suka untuk tinggal di negeri yang mereka telah hijrah darinya. Mereka enggak suka untuk kemudian apa? Balik lagi ke Mekah lagi. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah teruskanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Jangan mereka kembali ya ke negeri-negeri kafir itu. Sehingga sebagian para ulama berpendapat ya bahwa hijrah, kalau seorang sudah hijrah, tidak boleh dia kembali ke negeri yang dia itu hijrah padanya. Wa tarakuha ma'ahu bihim fi halilah, dan meninggalkan negeri dia itu, ya negeri yang dia cintai, bersama dengan kecintaan mereka kepada negeri tersebut, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah tadi kita sebutkan bahwa tidak boleh seseorang yang dia itu sudah hijrah kembali ke negeri yang telah hijrah padanya. Walaupun tadi kita sebutkan hukum hijrah dia ada tiga. Hukum hijrah ada tiga. Yang tadi pertama wajib, itu bagi orang yang dia itu tidak mampu menegakkan agamanya, ya tidak mampu menampakkan syariat Islam, dan dia mampu untuk hijrah. Kemudian tidak wajib bagi orang yang lemah. Kemudian disukai apabila dia itu punya kemampuan, tetapi negeri kafir itu memberikan kebebasan untuk dia melakukan syariat Islam. Maka ini disukai untuk dia tetap pindah. Kemudian beliau ya menyebutkan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang hadis wa dalil alal hijrah minas sunnah, dan dalil dari hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan itu adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud nomor 2479 dalil hijrah. Ya, walaupun tadi kita sebutkan kesimpulannya hukum hijrah ada tiga tadi. Nabi menyebutkan la tangqati'ul hijrah hatta tangqati'a taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Jadi hijrah itu terus-menerus ada. Hukumnya tiga tadi. Sampai terputusnya taubah, sampai tidak ada taubat lagi. Allah tidak menerima taubat lagi. Kapan itu? Wala tangqati'u taubah hatta tatlu asyams min maghribiyah. Dan tidak terputus taubat itu, tidak berhenti taubat itu sampai matahari terbit dari arah maghribnya, dari arah baratnya. Jadi situ hari kiamat. Ini menunjukkan berarti hijrah terus menerus sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian ya beliau menyebutkan falamma, ya disebutkan kita teruskan di sini, qala wa ta'ala falamma istaqara bil Madinah amara bi bagiati syara'il Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqara, setelah hijrah dari kita sebutkan, beliau pun tinggal di Madinah. Kemudian Allah perintahkan kepada beliau bibaki yati syariat Islam, dengan sisa dari syariat-syariat Islam yang lain. Ya, jadi setelah tinggal di Madinah disyariatkan dari syariat-syariat Islam yang lain yang dulu belum pernah disebutkan. Ya. Misru seperti az-zakah, zakat, wa shaum dan puasa, wal hajj dan haji, wal jihad dan jihad, wal adhan ya dan adhan, demikian juga wal amri bil ma'ruf, amar ma'ruf wa nahyi anil munkar, larangan dari suatu yang munkar, melarang suatu yang munkar, wa ghairi dzalika, dan selain itu min syariat Islam, dari syariat-syariat Islam. Dulu tidak ada jihad, ketika di Mekah tidak ada jihad, jangankan untuk ya berjihad untuk mempertahankan dirinya saja itu berat. Sehingga juga disebutkan tidak ada kemunafikan di Mekah. Di zaman ya Nabi SAW belum hijrah, tidak ada namanya orang munafik, tidak ada. Tidak ada butuhnya orang kemudian ya menampakkan Islam. Bahkan disakiti orang yang menampakkan Islam. Sebelum kita masuk pembahasan ya selanjutnya tentang syariat-syariat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya setelah beliau tinggal di Madinah, kita baca sedikit apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di Sirah, ya di Fusul fi Sirati Rasul tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa disebutkan oleh beliau kisahnya itu. Bahwa tidak tersisa di Mekah ketika akhir Nabi tinggal di Mekah itu dari kaum muslimin kecuali Bakar dan Ali. Yang lainnya para sahabat mulai mereka ya hijrah, mereka sudah sampai ke Madinah. Jadi tidak tersisa dari para sahabat kecuali orang-orang yang tadi dikecualikan ya, seperti Abbas dan sebagainya. Ini tidak tersisa kaum muslimin di Mekah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bakar dan Ali. Ya, demikian. Kemudian disebutkan orang-orang musyrik mulai ya semakin memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah, Abu Bakar mempersiapkan ya perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muntadiran hatta ya'dana Allah. Menunggu sampai Allah SWT mengizinkan Nabi untuk hijrah. Jadi sudah dipersiapkan dulu, para sahabat sudah pada keluar ke Madinah. Sudah berangkat semua, tinggal Nabi, Abu Bakar dan Ali. Dan Abu Bakar pun sudah mempersiapkan perbekalan sampai menunggu izin dari Allah SWT. Kemudian ketika malam yang orang-orang musyrik, falamma kanat lailatu hamal musyrikum bil fathi bi rasulillah. Ketika malam yang orang musyrik akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa arsadu alal bab aqwaman dan mengawas-ngawasi di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ ya Nabi tinggal di rumah itu mereka orang-orang musyrik orang-orang Quraisy kafir Quraisy itu sudah mengawas-ngawasi dan mereka sudah mempersiapkan orang-orang yang akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap suku ya diambil di situ wakil mereka masing-masing supaya apa supaya nanti kalau ya, kalau kemudian dituntut oleh keluarga atau sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua bertanggung jawab. Dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi tebusannya. Dan demikian karena tetap ditegakkan oleh mereka itu kalau ada pembunuhan kemudian apa untuk ditebus terjadi kisos atau semisalnya. Maka ketika mereka sudah mengawasi ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengawasi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggal padanya, idza kharaja alaihim qataluh, apabila Nabi keluar maka mereka langsung bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharaja alaihim lam yara minhum ahad. Ya, ternyata Nabi keluar tidak ada seorang pun yang melihatnya padahal mereka sudah mengawasi di malam yang mereka membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan persiapan yang disebutkan. Ya. Di situ ada hadis bukan oleh Ibnu Ishaq di ya sirahnya tapi mursal disebutkan dhaif ya. Ja'a hadis annahu dharra ala ra'si kulli wahidin minhum turaban, disebutkan Nabi keluar waktu itu dan melempar tanah, ini pasir, kepada mereka. Tsumma khalaso ila bait Abi Bakar. Kemudian Nabi pun berhasil lolos ke rumahnya Bakar Siddiq. Ini tidak mudah keluarnya waktu itu. Mereka sudah mengawasi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis tadi walaupun dhaif ya, beliau melemparkan tanah sehingga mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhasil masuk ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Fakharaja min khawkhah fi dari Abi Bakar lailan, maka berhasil Nabi keluar bukan di pintu ya, yakni di ya seperti jendela atau bagian dari lubang yang ada di rumah tersebut, keluar dari situ di malam hari. Dan sudah dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, sudah dipersiapkan. Wa qad istajara Abdullah bin Uraikid wa kana hadiyan khiritan. Khiritan yakni sudah menyewa orang namanya Abdullah bin Uraikid. Ini orang musyrik, bukan muslim ini. Ini dari sini para ulama menyebutkan boleh minta tolong dengan orang kafir. Walaupun hukum asalnya tidak boleh. Ya, tetapi ketika dalam keadaan terpaksa sekali, apalagi di sini tidak ada yang tahu kecuali orang ini atau semisalnya, dan orang yang dikenal ya amanah dan semisalnya, maka Nabi menyewa orang musyrik ini. Namanya Abdullah bin Uraikid. Mahiran bin Dalala ila ardi Madinah. mahir dia, pandai untuk menunjukkan jalan menuju Madinah. Wa aminahu ala dzalika ma anahu kana di ala dini qaumihi, dan Nabi demikian Abu Bakar merasa aman kepada orang ini. Walaupun dia dalam keadaan agama kaumnya masih musyrik. Ya, demikian. Kemudian Abu Bakar demikian juga Nabi SAW menyerahkan dua kendaraannya dan menjanjikan nanti ketemu di Gua Tsaur. Gitu. Jadi dari rumah Nabi, Nabi menuju rumahnya Abu Bakar, kemudian sudah menyewa Abdullah ini bin Uraikid, nanti ketemu ya ba'da salas, setelah 3 hari datang ya dengan kendaraan Nabi dan Abu Bakar. Ya, demikian. Ya, 3 hari lagi ketemu kita. Ketemu di Gua Tsaur. Ya, di situ. Ini tempat pertemuannya. Sudah dipersiapkan dengan matang. Tidak keluar di depan di pintunya ataupun jendela, enggak. Dari tempat lubang di situ keluar, ya, kemudian nanti 3 hari berikutnya, 3 malam berikutnya atau sekitar itu, 3 hari berikutnya ketemu di Gua Tsaur. Dan kendaraannya bukan Nabi, demikian juga Abu Bakar yang membawa, tidak. Abdullah bin Uraikid ini yang membawa kendaraannya. Jadi dengan bawa dua kendaraan, ya, unta dibawa di situ, di gua itu, setelah 3 hari. Fala mahasala fil ghar amaula ala Quraisy khabaruhuma. Ketika Nabi demikian juga Abu Bakar sampai di Gua Tsaur itu, Allah butakan orang-orang Quraisy khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yadru aina dhahaba. Mereka tidak tahu kemana Nabi dan Abu Bakar keluar, tidak tahu. Setelah ya di sudah mau dikepung rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah 3 hari setelah itu tidak ada kabar. Di mana Nabi pergi? Padahal kan di wilayah itu saja ya, tapi demikian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Amir bin Fairah yurihu alaihi ma gunama Nabi Bakar. Ini ada orang namanya Amir bin Fairah, inilah yang dia ya mengurusi gunam binatang ternak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga selama 3 hari di gua itu kan perlu bekal kan? Siapa memberi makan? Siapa membawa? Disebutkan Asma. Anaknya Abu Bakar. Ini Asma binti Abu Bakar itulah yang membawa makanan. Sampai dikatakan duni tokoin, ini dia ya dia mempunyai tali untuk mengikat pakaiannya itu, itulah yang digunakan untuk perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya. Itu. Jadi setiap hari ya disebutkan Asma memberikan apa? Makanan. Wa kanat Asma binti Abi Bakar tahmilu lahuma zatil ghur. Ini pokoknya Asma ini binti Abi Bakar dialah yang membawa bekal keduanya ke gua tersebut, Gua Tsaur. Ya, demikian. Kemudian juga anak Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Bakar, dialah mencari kabar-kabar apa yang terjadi kepada orang-orang Quraisy, kemudian memberikan kabar kepada Nabi, demikian juga Abu Bakar. Ya, kemudian disebutkan akhirnya Nabi pun di Gua Tsaur tersebut dan orang-orang Quraisy menuju gua tersebut. Ya, di Gua Tsaur itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada Nabi, demikian juga Abu Bakar, sampai kisahnya waktu itu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka itu melihat ke kakinya, ya mereka akan melihat kita." Karena posisi guanya itu di bawah. Tetapi kemudian ya Nabi menghibur Abu Bakar Siddiq, bahkan turun ayat, "Ila tansuru faqad nasrahullah id akhrajahu alladziina kafaru. Tsaniya tsnaini idhuma fil ghor." Ketika keduanya itu di dalam gua. Idh yaqulu li sahibi, ketika dia mengatakan kepada temannya, ya Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ya itu. Ini ketika di Gua Tsaur itu. Maka kemudian berangkatlah setelah ba'da salas, setelah 3 hari tadi ditentukan, Atha ibnu Uraikid tadi, Abdullah bin Uraikid membawa dua kendaraan sudah dijanjikan, 3 hari ketemu. Ya, sesuai dengan yang direncanakan. Faruqibahuma, maka keduanya pun menaiki. Wada Abu Bakar Amir bin Fairah. Ya, jadi Amir bin Fairah tadi yang bawa gun, yang mengurusi binatang ternak Abu Bakar ini berangkat juga. Diboncengin oleh Abu Bakar. Wasara diri amamahuma ala rahilatihi. Jadi yang menjadi penunjuk jalan tadi ya, Adini tadi dia apa? Berjalan kaki. Ya, demikian menunjukkan jalan tadi. Maka berangkatlah mereka menuju ke Madinah. Ini kisahnya demikian. Ini setelah 3 hari dibawalah kendaraan tersebut, dua kendaraan tersebut, maka berangkatlah mereka semua ke Madinah. Kemudian dicari terus oleh orang-orang Quraisy sampai kemudian Suraqah bin Malik, ya, waktu itu masih dalam lawan kafir. Ya, dia itu adalah pimpinannya kabilah Mudlij. Maka dia pun mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dikejar oleh oleh dia ini. Maka disebutkan ketika sudah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hadza Suraqah bin Malik." Ya, ya Rasulullah, ini Suraqah bin Malik, dikenal juga oleh Abu Bakar. "Qad rahiqana," dia telah mendekati kita. "Bagaimana ini wahai Rasulullah?" Maka Rasul pun mendoakan, Nabi berdoa. "Fasana khat yada farasi fil ard." Maka tergelincirlah ya tangan kudanya tersebut. Dikejar dengan kuda, kudanya itu pun jatuh setelah Nabi mendoakan. Ya demikian. Kemudian Suraqah pun mengatakan, "Sesungguhnya menimpa aku adalah doa kalian berdua. Doakanlah aku." Ya, kemudian dia pun selamat dan tidak diapa-apakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari sinilah kemudian apa? Diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy ya ketika mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kampungnya Suraqah ini mengatakan, "Sudah, ini jalan sudah aku cukupi. Jalan ini sudah aku cukupi. Kalian tidak perlu mencari ke sana, sudah aku cukupi." Maksudnya adalah aku yang sudah mengurusi sudah. Ya ini kalau menurut orang itu, orang-orang Quraisy, ya ini tidak ada Muhammad di sini. Sudah, kamu pulang sudah, tidak ada. Sini sudah, aku sudah berjaga di sini. Nah, demikian. Jadi akhirnya apa? Allah menyelamatkan Abu Bakar, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian. Jadi waktu itu Nabi sudah hampir ditangkap oleh apa? Oleh Suraqah, karena diberikan ya upah yang besar yang berhasil mendapatkan Nabi, demikian juga Abu Bakar Siddiq. Ternyata Allah berikan keselamatan kepada Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Suraqah sudah mendapati Nabi ini, kemudian dia terjatuh. Kemudian setelah itu dalam keadaan tidak mampu dan Nabi kemudian membebaskan dia. Ya, maka akhirnya pun jalan dari tempat Suraqah ini sampai kepada Madinah dalam keadaan aman. Ya, demikian. Kemudian disebutkan Nabi akhirnya ya melewati suatu kemah umum ma'bad disebutkan ya. Kemudian tampak di situ mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Nabi pun di Madinah. Ini kisahnya. Dan disebutkan beliau sampai di Madinah disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Fala makana yaumal itsnin tsani asyar min Rabiul Awal. Ya bisa ditulis bahwa Nabi itu sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya itu. Tahun keberapa? Ya tahun 1 Hijriah kan itu. Dan tidak diawali dari Muharram enggak. Karena Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal. Dan itu pun yang buat penanggalan adalah Umar bin Khattab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang pertama kali membuat penanggalan. Ini bagaimana ini penanggalan Islam? Maka beliau berpikir dijadikan hijrah Nabi, ya itulah mulainya penanggalan Islam. Jadi kemudian setelah dihitung bahwa Nabi sampai di Madinah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal ya di tahun yang pertama Hijriah tentu saja. Ya ini kisahnya demikian. Kira-kira berapa berarti perjalanan dari Mekah menuju Madinah? Oh, mungkin kira-kira sekitar setengah bulan. Karena sebenarnya mengatakan Nabi berangkat itu di bulan Sofar, di akhir bulan Sofar. Setelah Sofar kan Rabiul Awal kan itu. Dan beliau sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian disebutkan ketika beliau sampai di Madinah, maka beliau melewati Quba. Ya, pertama kali beliau melewati Quba. Dan di situ ada keutamaan Masjid Quba. Orang yang mendatangi Masjid Quba seperti umroh, sholat di situ seperti umroh. Ya, sholat dua rakaat di Quba seperti apa? Seorang yang umroh. Dan orang yang mungkin pernah ke sana, kelihatan di situ bangunan yang dulu Nabi SAW di situ. Kemudian disebutkan setelah beliau sampai ya di tempat yang sekarang dibangun Masjid Nabawi itu, ya awalnya waktu itu setiap Nabi mendatangi tempat, mereka para sahabat ingin Nabi tinggal di situ. Ya, bahkan di antara mereka ingin mengambil unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Nabi mungkin tinggal di situ kan. Kemudian setiap unta itu ingin mereka ambil, Nabi mengatakan da'uha baina ma'murah. Biarkan unta itu, sungguhnya dia diperintahkan, biarkan. Sampai akhirnya unta tersebut ya sudah kita bahas juga kemarin berhenti di tempat yang kemudian dibangun di situ Masjid Nabawi. Maka Nabi pun membangun rumah di situ. Demikian juga membangun masjid yang awalnya itu adalah tanahnya adalah kuburan orang-orang musyrik dibongkar. Demikian juga di situ Marabit Gunam juga ya tempat kambing ataupun ya binatang ternak. Ya tempat tinggal atau kandangnya kambing ataupun binatang ternak di situ. Kemudian juga disebutkan ya di situ banyak pohon-pohonnya, maka dibersihkan dan Nabi ingin membelinya. Ya, Bani Najjar pemilik tanah tersebut ingin Nabi membeli tanah tersebut, tapi mereka kemudian menjadikannya tanahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangunlah Masjid Nabawi, demikian juga kamar-kamar istri-istri Nabi SAW di situ, dan Nabi tinggal di situ. Kemudian Nabi sebutkan mempersaudarakan di antara orang Muhajirin dan Ansor, al-mu'akhah bin al-Muhajirin wal Ansor. Nabi mempersaudarakan di antara mereka. Demikian juga disebutkan diwajibkan zakat di waktu tersebut. Faradullah Subhanahu wa taala idzaka zakah. Yani Allah memfardukan wajibkan zakat di waktu tersebut. Rifqan bi fuqara'il muhajirin, sebagai bentuk kasih sayang bagi orang-orang muhajirin. Orang-orang fakir muhajirin tidak bawa apa-apa, maka disyariatkan zakat mal. Ya, demikian. Untuk siapa? Untuk orang-orang miskin dan orang muhajirin. Kemudian disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antaranya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya, dipersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman dari apa? Termasuk orang-orang muhajirin. Kemudian juga di situ ada hadis kita kenal, inna fi ahlika haqqun wa li jasadika haqqun wa li rabbika haqqun, untuk keluargamu ada haknya, untuk jasadmu ada haknya, untuk Allah ada haknya. Ini kisahnya Abu Darda dan Salman ini. Kemudian juga Nabi mempersaudarakan siapa? Abdurrahman bin Auf. Dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Abdurrahman bin Auf ada sahabat dari muhajirin. Sa'ad bin Rabi sahabat dari Ansor, mempunyai harta, sampai disebutkan dia mempunyai dua istri. Abdurrahman bin Auf suruh milih salah satunya, nanti dia menceraikan. Demikian juga mempunyai ya harta, separuh untuk Abdurrahman, separuh untuk dia. Tapi Abdurrahman bin Auf menolaknya. Barakallahu fi ahlika ya wa fi malika, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan padaku pasar. Nah, demikian. Ini bentuk ifah, menjaga diri dari mereka, para sahabat muhajirin. Bahkan disebutkan fakan yatawarasuna bihadzal iqa. Dulu mereka saling mewarisi dengan persaudaraan ini. Jadi kalau ada orang Ansar meninggal, orang Muhajirin mengambil harta warisannya. Fi ibtida'il Islam, di awal-awal Islam. Ya, kemudian apa? Dihapuskan. Maka untuk kerabat saja yang mendapatkan apa? Yang mendapatkan warisan, anaknya, bapaknya, semisalnya. Ya, ini selesai pembahasan kita tentang hijrah. Ya, kita baca buku yang lain.